Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa kala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa muqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Akhwana fi dinu khatafillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa qabla dhalik sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan begitu banyak tentang keutamaan-keutamaan salat lima waktu ataupun salat sunnah. Namun barakallahu fikum, keutamaan-keutamaan tersebut akan didapatkan oleh seorang hamba secara maksimal dikala praktek di dalam menunaikan sholat tersebut betul-betul sesuai dengan apa yang dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Barakallahu fikum. Sungguh pemandangan yang bisa dikatakan tidak asing atau sering kita dapati, dan bahkan terkadang kita pun terjatuh padanya. Pemandangan yang mana di situ nampak kesalahan-kesalahan musolli, kesalahan-kesalahan orang yang dalam menunaikan salat, namun betul-betul tanpa sadar kalau dia melakukan kesalahan tersebut. Ringan sekali barakallahu fikum. Namun kalau seandainya ini dihindari, maka jauh lebih sempurna keutamaan salat yang didapatkan. Memang perkaranya ini adalah sunnah. Artinya bila ditinggalkan, tidak akan membatalkan paha, tidak akan membatalkan salatnya. Namun barakallahu fikum, kalau dikerjakan dengan tidak sempurna, itu pun juga akan mempengaruhi kualitas dari salat tersebut. Saya akan sebutkan untuk pertemuan ini tentang kesalahan dalam menggerakkan, meletakkan tangan dalam sholat. Raf'ul yadain wa wad'ul yadain. Ketika mengangkat, menurunkan, serta meletakkan tangan dalam sholat. Barakallahu fikum. Coba nanti kita koreksi pribadi kita masing-masing. Yang pertama barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala, wa minal akhtha'i fi raf'il yadain. Termasuk dari beberapa kesalahan-kesalahan orang di dalam mengangkat kedua tangan. Kata beliau, ayyamusal udhunaini 'inda raf'il yadain. Wa hadha ghairu sahih, wa hadha ghairu sahihin wa laysa lahu aslun. Ketika mengangkat kedua tangan itu menyentuh kedua telinganya. Ketika mengangkat kedua tangan itu menyentuh kedua telinganya. Dan ini tidak benar. Dikarenakan tidak ada satupun dalil yang menyebutkan tentang tata cara tersebut. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan, barakallahu fikum, tangan kita sentuhkan ke telinga. Allahu Akbar. Kita sentuhkan ke telinga. Ima telinga bawah ataupun apa? Atas kita sentuhkan. Ini barakallahu fikum, kata Syaikhul Islam rahimahullah taala, walaysa lahu aslun. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut. Terkadang orang ketika melakukannya tujuannya bagus. Namun tidak semua tujuan bagus itu benar. Tidak semua tujuan bagus itu apa? Benar. Barakallahu fikum. Mungkin ada di antara kita ketika takbir mengangkat kemudian apa? Menyentuhkan kedua tangannya, ibu jarinya ataupun tangannya. Nah, barakallahu fikum. Ketika seorang dia menyentuhkan tangannya ke telinga, dia akan terjatuh pada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama adalah dia menyentuhkan. Kesalahan yang kedua adalah dia membuka jarinya. Dia membuka jarinya. Kenapa? Karena ketika takbir, jari jemari ini bukan terbuka, barakallahu fikum, rapat. Dirapatkan. Allahu Akbar. Seperti ini, barakallahu fikum. Ya, antara jari jemari ini bukan dipisah, tetapi apa? Dirapatkan. Yang ketiga, barakallahu fikum, dia akan menghadapkan telapak tangan dengan telapak tangannya. Padahal seharusnya ketika dia takbir, kedua telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Kedua telapak tangan ini menghadap ke arah kiblat. Jadi barakallahu fikum, satu kesalahan memunculkan kesalahan yang lain. Allahu Akbar. Dia menghadapkan. Dia memisah. Dia menghadapkan antara telapak tangan dengan telapak tangannya, kemudian dia memisah antara jari dengan apa? Jari yang lain. Semestinya gimana barakallahu fikum? Semestinya yang dia lakukan adalah dia mengangkat kedua tangannya tanpa menyentuh barakallahu fikum telinganya dengan menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat dan menyatukan jari jemarinya. Dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ataupun dijelaskan oleh para sahabat, ketika Rasul alaihi salatu wasalam mengangkat kedua tangan. Memang ada tiga riwayat di dalam mengangkat kedua tangan. Yang paling sahih ataupun yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar adalah mengangkat kedua tangan itu hadwa mangkibai, setinggi pundak. Setinggi pundak. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Nazami rahimahullah taala mengatakan ayarfa'a yadayhi ila sadyayhi wa laysa ila al-katifaini wa hadha 'abathun li'annahu ma'asaba sunnah. Ketika seorang mengangkat kedua tangan, termasuk dari kesalahan ini, ketika seorang mengangkat kedua tangan hanya sampai kepada sadyayhi, itu apa dah? Dadanya saja. Allahu Akbar. Allahumma barakallahu fikum. Tidak sampai ke pundak. Baru di sini sudah berhenti dia. Allahu Akbar. Kata saya, hadza abadun, ini perbuatan sia-sia. Bayangkan ungkapannya, ini perbuatan abad, sia-sia. Li'annahuma asaba sunnah, karena praktek tersebut tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasul alaihi assalatu wassalam. Saya sepele kan? Allahu Akbar. Baik, gitu aja. Barakallahu fikum. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Jadi yang harus dia angkat seberapa tingginya? Hadis yang pertama adalah apa? Setinggi pundak. Adapun hadis yang kedua, barakallahu fikum, adalah setinggi telinga bagian bawah. Hadis yang ketiga adalah setinggi telinga bagian atas. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam al-Syamnathaymi rahimahullah taala, hadis yang barakallahu fikum setinggi telinga bagian bawah itu adalah hadis yang datang dari Al-Imam Muslim rahimahullah taala, diriwayatkan dari sahabat Malik bin Al-Khairis radhiyallahu taala anhu. Hadis yang menjelaskan tentang setinggi telinga bagian atas itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Imam Muslim pula, datang dari sahabat yang sama juga. Barakallahu fikum. Jadi kita harus perhatikan, ini betul-betul sering sekali terjadi kesalahan. Sering sekali terjadi kesalahan dengan menyentuhkan ke telinga atau dengan melakukan sesuatu sifatnya abad, sia-sia. Tidak sampai setinggi pundak. Baru sampai sedada. Baru sampai apa? Sedada. Kemudian dia sudah berhenti. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Kesalahan yang ketiga, kata saya, menasihkan rahimahullah ta'ala. Ayudhila sabahataihi fi samahai udunaihi. Lianna hadha fil wudu. Barakallahu fikum. Kita ketika berwudu kemudian membersihkan telinga kita menggunakan apa? jari telunjuk. Kita masukkan jarinya, kemudian kita putar ibu jarinya. Nah, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, termasuk dari kesalahan juga adalah sampai pada tahapan memasukkan jari telunjuk ke dua lubang telinga. Karena itu bukan praktek dalam sholat, itu praktek dalam berwudu, kata beliau. Allahu Akbar. Dengan apa? Bukan cuma menyentuhkan, sampai apa? Memasukkan. Bukan cuma menyentuhkan, betul-betul sampai barakallahu fikum, memasukkan jari tangan ini ke dalam apa? Lubang telinga. Barakallahu fikum. Tiga kesalahan telah kita sebutkan. Yang pertama, menyentuhkan. Yang kedua, memasukkan. Yang ketiga, mengangkat tidak sampai apa? Pundak. Betul-betul rendah. Kemudian kita tambah dalam kesalahan menyentuh. Kemudian apa? Memisah jari jemarinya. Dan tidak menghadapkan ke arah kiblat. Jadi barakallahu fikum harus betul-betul. Ini jari jemari ini ditempelkan, disatukan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat. Bukan sampai bawah aja, Allah. Ini bukan menghadap ke arah apa? Bukan menghadap ke arah kiblat. Tapi kita angkat sampai jari tersebut, sampai telapak tangan ini betul-betul menghadap ke arah kiblat. Tingginya pun juga apa? Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Barakallahu fikum. Yang keempat. Ini kesalahan bisa dikatakan mayoritas. Sebelum saya bacakan hadisnya barakallahu fikum, saya coba ingin melihat antum. Ketika meletakkan tangan di atas dada, seperti apa? Coba letakkan tangannya di atas dada ketika pas sedekap. Semuanya aja. Saya ingin lihat aja. Barakallahu fikum. Benar, mayoritas salah. Kenapa katakan saya mayoritas salah? Barakallahu fikum. Rata-rata, barakallahu fikum, pas meletakkannya itu pas. Ya, lima di sini atau di sini. Ya. Ingat barakallahu fikum, tidak boleh lebih. Tidak boleh apa lah? Lebih. Kenapa? Karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW hanya pada tiga tempat. Hanya pada tiga tempat barakallahu fikum. Namun ada satu, sebelum saya bacakan hadis yang menunjukkan tiga tempat ini, ada satu kesalahan yang betul-betul tanpa sadar, yaitu memegang tangannya. Nih ini nih barakallahu fikum. Ya, ini salah. Paham? Ima seperti ini dipegang atau seperti ini. Ini salah barakallahu fikum. Kayak gini ya. Kayak gini. Ini salah. Yang benar adalah wada'a, meletakkan. Yang namanya meletak ini nyekel. Ini apa? Naruh, ya. Kalau ini nih nyekel. Barakallahu fikum. Ini salah barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasalam kana nas yu'maruna ayyada'a ar-rajulu yadahu al-yumna. Dahulu manusia ketika sholat diperintah untuk ia doa meletakkan tangan kanannya ala dira'ihi di atas lengannya. Jadi ingat barakallahu fikum, bukan memegang. Nanti ada kaifiyah memegang sendiri. Dan sering juga terbalik. Pas tangan megang, pas kaki meletakkan. Ketika tangan barakallahu fikum, bukan dengan dipegang seperti ini barakallahu fikum. Ya, bukan dengan dipegang seperti ini. Terlebih kencang sekali megangnya barakallahu fikum. Kayak apa, khawatir lepas. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasul, yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam adalah ayyada'a ar-rajulu yadahu al-yumna. Seorang diperintah untuk meletakkan tangan kanannya di atas lengan tangan kirinya. Jadi hanya sebatas menempelkan, meletakkan saja barakallahu fikum. Coba lagi. Masih salah enggak? Ingat loh, beda antara memegang dengan meletakkan. Paham ya? Kalau ibu jarinya ini diikatkan itu sudah megang. sudah apa? Iya, megang. Tetapi ketika hanya sebatas diletakkan, nah itulah yang dikatakan oleh siapa? Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Sepele ya. Hanya sebatas meletakkan tangan. Ya dari dulu saya sholat ketika belajar ya. Allahu Akbar, tangan diletakkan di atas dada. Ya sudah diletakkan. Memang benar meletakkannya. Cuman dalam praktek meletakkan, itu sudah apa? Ada kesalahan. Yang dicontohkan oleh Rasul itu bukan mencengkramnya. Tetapi apa? Meletakkan saja. Bisa dipahami kan yang namanya meletakkan ya? Sudah beda barakallahu fikum. Sudah beda. Qabada itu memegang dengan apa? Kuat. Yamsak memegang dengan kuat. Wada'a meletakkan. Kita barakallahu fikum yang belajar bahasa Arab yang namanya wada'a ini ada benda kemudian kita letakkan di atasnya. Wada'al kub 'alal kursi dan meletakkan gelas di atas kursi. Iya kan bahasa Arabnya gitu kan? Atau apa ini bahasa Arabnya? Meletakkan ya inilah yang namanya meletakkan. Barakallahu fikum. Ini yang keberapa? Keempat. Ada yang merasa salah? Mungkin saya enggak salah lah, cuman kurang pas. Barakallahu fikum. Berbeda halnya ketika seorang ruku. Kalau seorang ruku itu dengan mencengkram lututnya. Bukan cuma dengan meletakkan barakallahu fikum. Bukan cuma dengan meletakkan. Hanya diletakkan seperti ini bukan. Tetapi apa? Dipegang dengan kuat. Dipegang dengan kuat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah taala datang dalam hadis-hadis yang ada bahwa ketika barakallahu fikum ruku dengan memisahkan jari jemarinya apa? Dipisahkan, bukan disatukan seperti ini ketika ruku barakallahu fikum. Kalau ini ketika takbir. Kalau ruku dibuka. Dibuka ya. Maksudnya dibuka itu ketika sudah sampai lutut. Dibuka kemudian apa? Dipegang. Kayak gini barakallahu fikum. Dipegang dengan dipisahkan jari jemarinya. Barakallahu fikum. Mufarijatail asabi kal qabit alaihima dengan memisah-misahkan jari jemarinya seakan-akan dia adalah orang yang sedang memegang kuat lututnya. Seakan-akan dia adalah orang yang sedang memegang kuat apa lo? Lututnya. Barakallahu fikum. Kalau hanya sebatas diletakkan, seringnya kepleset. Hanya sebatas diletakkan. Sehingga barakallahu fikum ketika kita rukuk, jari jemari ini kita apa? Kita pisah. Bukan kita satukan seperti ini, kemudian kita tempelkan di atas lutut kita. Tapi kita buka. Kita pegang. Kita buka, kita pegang. Pegang. Barakallahu fikum. Adapun hadis yang menyebutkan tentang tempat diletakkannya kedua tangan ketika apa? Selesai dari takbir. Ada tiga tempat. Ada tiga tempat barakallahu fikum. Kalau dalam meletakkan tangannya, mafhum lah ya, semua ini boleh. Semua ini boleh. Namun intinya barakallahu fikum maksudnya semua ini boleh. Yang pertama adalah di ujung ininya. Ini apa namanya barakallahu fikum? Punggung tangan ya. Yang kedua di persendian ini. Yang ketiga sepanjang lengan. Tapi enggak bablas barakallahu fikum. Allahu Akbar gini. Enggak, ini salah. Ini tidak ada contoh. Hanya pol di sini. Dan sifatnya meletakkan. Bisa seperti ini semuanya. Atau barakallahu fikum di atas persendian pas. atau barakallahu fikum di atas punggung tangan pas. Semua hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. Semua hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari serta Al-Imam Muslim. Yang menyebutkan tentang meletakkan di atas punggung tangan, hadisnya datang dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian barakallahu fikum, yang diletakkan di atas persendian ini, hadisnya barakallahu fikum datang dari sahabat Wa'il bin Hujr, namun diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i rahimahullah taala. Adapun yang menyebutkan tentang sepanjang lengan, maka hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, datang dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum. Adapun meletakkan kedua tangan tersebut juga disebutkan pada tiga tempat. Yang pertama ala sodri, di atas apa? Dada. Bisa seperti ini. Di atas dada. Yang kedua tahta surah, di bawah pusar. Di bawah pusar di bawahnya. Yang ketiga barakallahu fikum fawqa surah, di atas pusar. Barakallahu fikum, yang di atas dada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Huzaimah radhiyallahu rahimahullahu taala. Yang di bawah surah, di bawah pusar, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam Abu Dawud. Adapun yang di atas pusar, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Semuanya boleh. Kita meletakkan di bawah pusar seperti ini barakallahu fikum. Boleh. Ada dalilnya. Datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala, beliau dengan tegas mengatakan minas sunnah, termasuk dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian barakallahu fikum, ketika meletakkan di atas surah, di atas apa? Pusar, juga datang dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau juga mengatakan apa? Minas sunnah. Boleh seperti ini, boleh seperti ini, boleh pula apa? Seperti ini. Barakallahu fikum. Kesalahan yang kelima ya. Ketika seorang mengangkat tangan dalam takbir ataupun barakallahu fikum ketika hendak dalam takbiratul ihram ataupun dalam takbiratul intiqal adalah kedua mata tidak ditujukan kepada tempat sujud. Mata ini melihat ke depan. Pernah enggak melakukannya? Secara khusus kalau takbiratul ihram. Allahu akbar. Baru dengkluk. Baru Anda dengkluk, baru menundukkan matanya ke tempat sujud. Rasulullah SAW memerintah kita ketika sholat untuk apa? Fokus di mengarah ke tempat sujud kita. Jadi barakallahu fikum, jangan apa? Kemudian apa? Melihatkan ke depan. Kalau sampai melihatnya ke atas, hukumnya apa? Makruh. Sebagian ulama sampai pada tahapan haram. Namun ketika ulama yang mengatakan itu hukumnya haram, terjadi di situ perbedaan pendapat. Terus kalau seandainya haram, batal enggak salatnya? Tidak batal. Salatnya. Sebagian mengatakan ya, kalau haram berarti batal salatnya. Oleh karena itu barakallahu fikum dijelaskan bahwa hukumnya adalah makruh sebagaimana dijelaskan oleh beliau Syekh rahimahullah taala. Hadisnya barakallahu fikum menyebutkan tentang larangannya. Amaya sa'ahadukum ayar farok sahu. Apakah seorang itu barakallahu fikum? Tapi bukan hadis ini. Hadis yang datang yang disebutkan oleh Syaikhul Islam rahimahullah taala barakallahu fikum yang beliau bawakan dalam kitab Syarhul Mumti tentang memandang ataupun melihat pandangannya ke atas. Layantihanna aqwamun ayar fa absarahum ila sama. Sungguh kaum akan berhenti melihat pandangannya ke atas. Barakallahu. Artinya di situ dilarang oleh Rasulullah alaihi assalatu wasallam. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memputarkan pandangannya. Atau Allah Subhanahu wa taala akan membutakan pandangan, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan membutakan pandangannya orang yang salat namun dia melihat ke atas. Jadi kalau ke atas hukumnya sudah terlarang. Tapi kalau ke depan barakallahu fikum tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu wasallam, karena seorang ketika salat dia harus fokus melihat ke mana? Ke tempat sujudnya. Barakallahu fikum. Walaupun nampaknya dia lebih khusyuk di dalam menunaikannya. Terlihat barakallahu fikum lebih nyaman di dalam menunaikannya. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa tidak semua orang yang berniat baik kemudian pasti itu adalah apa? Kebaikan, kebenaran. Banyak sekali barakallahu fikum. Terlihat itu sebuah kebaikan namun ternyata apa? Itu sebuah kejelekan dan tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan sampai pada tahapan barakallahu fikum pelanggaran terhadap sunnah-sunnah Rasul alaihi assalatu wasallam. Kelihatannya masya Allah luar biasa. Kelihatannya bagus. Namun barakallahu fikum, kalau seandainya tidak pernah dicontohkan oleh Rasul alaihi assalatu wasallam, maka perkaranya adalah perkara yang mungkar. Haram hukumnya untuk apa dilakukan. Barakallahu fikum. Sehingga ketika seorang takbir mengangkat kedua tangannya, maka hendaknya perhatikanlah kedua matanya. Perhatikanlah kedua matanya. Jangan membiasakan diri ketika mengangkat kedua tangan kemudian dia melihat ke depan, terlebih lagi ke atas dengan mengikuti gerakan tangannya. Allahu Akbar. Tidak barakallahu fikum. Kemudian juga barakallahu fikum, jangan terlalu cepat ketika mengembalikan kedua tangan. Atau terlalu cepat ketika mengangkat kedua tangan barakallahu fikum. Tidak barakallahu fikum. Ada satu tujuan yang dijelaskan oleh Syekh Nafi'i rahimahullah taala. Mengapa ketika sholat dan takbiratul ihram seorang itu diperintah untuk mengangkat kedua tangannya? Dijelaskan oleh beliau rahimahullah taala, dikarenakan itu adalah yang pertama, at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Upaya mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Fa idza qala laka qa'il, limadza rafa'ta yadayk? Kalau ada orang berkata, kamu salat kenapa sih ngangkat kedua tangan? Maka faqul li'anna Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rafa'. Karena Rasul melakukannya. Rasul mengangkat kedua tangannya sehingga saya mengangkat kedua tangan. Yang pertama barakallahu fikum alasannya. Yang kedua tsaniyan qala ulama isharatun ila ta'zimi rabbi azza wa jalla. Ini adalah isyarat pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika terlalu cepat dalam mengangkat atau terlalu cepat dalam mengembalikan, seakan-akan tidak ada apa? Pemandangan pengagungan terhadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kedua tangannya barakallahu fikum, tujuannya adalah mengagungkan Allah. Sehingga harus betul-betul sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana beliau alaihi salatu wasalam? Beliau ketika salat barakallahu fikum hani, tenang, tidak terlalu cepat, juga tidak apa? Terlalu pelan. Allahu Akbar. Dinikmati, dihayati pergerakan setiap pergerakan. Bukan barakallahu fikum diangkat dengan cepat, dikembalikan dengan apa? Cepat atau abad atau bahkan seakan-akan perbuatan yang sia-sia hanya Allahu Akbar. Kayaknya enggak ada apa? Enggak ada kehidupan sama sekali dalam gerakan tangannya. Allah. Nampak kan kalau tangan terlalu cepat atau terlalu ini enggak ada apa? Ruhnya. Jadi saya cuma bergerak begitu saja, refleks. Tapi coba kita angkat, betul-betul kita hayati. Ini barakallahu fikum ada ruhnya. Ada tuh tujuannya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Salisan, kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, dari hikmah mengangkat kedua tangan, anna ba'dal ulama qala raf'ul yadaini isharatun ila raf'il hijab bainaka wa bainallah. Mengangkat kedua tangan itu adalah isyarat sebagai terangkatnya hijab penutup antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau sedang mengangkat hijab. Karena barakallahu fikum, orang yang salat itu sedang bermunajah dengan siapa? Allah, sedang berbicara dengan Allah. Nah, pembicaraan itu supaya tidak tertutup, terhijabi dengan mengangkat kedua tangan. Dijelaskan oleh para ulama, raf'ul yadaini isyaratun ila raf'il hijabainaka wa bainallah. Ketika engkau mengangkat kedua tangan, itu isyarat pengangkatan hijab penutup antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau bisa menghadirkan hatimu. Tujuannya supaya hati kita itu hadir. Jadi barakallahu fikum, gerakan itu harus betul-betul kita hayati. Dan kau hadir annaka waqifun baina yadayhi tunajihi tunaji rabbaka munajatan al-mukhatib bil mukhatab. Barakallahu fikum. Engkau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, engkau berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara dirinya dan engkau mengajak Rabbmu bagaikan seorang yang berbicara. Jadi seakan-akan betul-betul orang yang berada di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala. Sing gerak-gerakannya barakallahu fikum bukan gerakan-gerakan sesuai enak hati kita. Cepat, terlalu pelan, tidak barakallahu fikum, semuanya kita hayati. Enggak cepat, enggak juga apa? Terlalu pelan. Ketika kita mengangkat, kita angkat, kita hayati. Ketika kita turunkan, kita juga apa? Kita hayati. Jangan sampai barakallahu fikum Allahu Akbar. Kayak disentakan, kemudian apa? Baru dihormati, tidak barakallahu fikum. Nampak sepele. Nampak hal biasa, nampak tidak ada barakallahu fikum pelanggaran, namun ternyata barakallahu fikum kurang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan sampai gerakan-gerakan tangan kita itu seperti abad, seperti sia-sia. Sampai misal barakallahu fikum tangan kita sampai ke belakang. Sampai apa? Ke belakang, tidak barakallahu fikum. Semua gerakan-gerakan dalam salat itu kita harus pelit. Kalau enggak ada contohnya, ya jangan dilakukan. Kalau contohnya cuma segitu, ya segitu. Tidak apa? Tidak berlebihan. Tidak mengurangi. Betul-betul pas. Dalam mengangkat kedua tangan, dalam meletakkan, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang keenam. Di antara hal barakallahu fikum, kalau ini jarang sekali dilakukan, namun sebagai contoh saja, atau tidak perlu ditulis, ini jarang dilakukan, tetapi ada, yaitu meletakkan tangan di pinggang. Jadi barakallahu fikum tangan ini diletakkan di pinggang, walaupun hanya satunya saja barakallahu fikum, walaupun hanya satunya dia. Letakkan di pinggang. Namun itu disebut oleh para ulama dari perbuatan-perbuatan yang makruh. Atau barakallahu fikum disebutkan dengan hal tadi adalah dengan apa? Meletakkan keduanya seperti ini. Tapi ini sangat jarang. Yang ada barakallahu fikum adalah apa? Meletakkan sebagian tangan di apa? Di pinggang. Seperti ini. Jadi rada miring. Jadi apa rada? Rada miring barakallahu fikum dalam apa? Meletakkan kedua tangannya. Terlebih lagi barakallahu fikum dengan memutar kedua apa? Tangannya. Barakallahu fikum. Ini betul-betul tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Enggak tahu dalil yang mereka gunakan itu apa? Atau hanya sebatas apa? Punya tujuan yang lain. Atau yang sebatas punya tujuan yang lain. Barakallahu fikum. Sampai memutar tidak pernah ada contohnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Tidak pernah ada contohnya dari Rasul alaihi assalatu wasalam. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang ketujuh. Dari kesalahan meletakkan ataupun dari kesalahan dalam praktek mengangkat atau meletakkan kedua tangan. Mengangkat atau meletakkan kedua tangan. Sebagian orang berpikir bahwa qabla dzalik sebelumnya barakallahu fikum. Sebagian orang berpikir bahwa ada sedikit perbedaan antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Ketika kaum wanita mengangkat kedua tangannya adalah apa? Di bawah pundak, hanya sebatas dada saja, tidak barakallahu fikum. Aisyah bin Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan tentang kaifiyah, tata cara mengangkat kedua tangan tersebut barakallahu fikum, sifatnya am, sifatnya umum. Yang namanya umum berarti apa? Lirrijal wa wanisa, bagi kaum laki-laki serta bagi kaum wanita. Bagi kaum laki-laki serta bagi kaum wanita. Tapi barakallahu, artinya tiga cara tadi itu semua dilakukan oleh kaum laki-laki dan juga dilakukan oleh kaum wanita. Wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, yang ketujuh barakallahu fikum adalah ragu-ragu di dalam mengangkat kedua tangan. Atau merasa barakallahu fikum kurang khusyuk dalam niat. Sudah Allah. Ini barakallahu fikum yukhallifu sunnah. Sudah betul-betul menyelisih sunnah. Kenapa demikian barakallahu menyelisih sunnah? Dikarenakan ma fa'alan nabi alaihi salatu wasallam qad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut sama sekali. Yang kedua, ketika dia beralasan bahwasanya ketika dia melakukannya kurang khusyuk ataupun kurang ikhlas, maka an-niyah barakallahu fikum, yang namanya niatan adalah ma yatabaddaru fil qalb. Apa yang sudah terbetik di dalam hati itu dikatakan dengan niatan. Jadi merasa barakallahu fikum dirinya belum ikhlas di dalam niat kepada Allah. Sehingga dia sudah takbir, dia ulangi lagi. Sudah takbir, dia ulangi lagi. Dia terjatuh dalam praktek pembatalan sholat. Ya, namanya sholat itu tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Yang menyebabkan haram bagi dia melakukan amalan-amalan selain sholat adalah takbir. Ketika dia sudah takbir Allahu Akbar barakallahu fikum, dia sudah masuk ke dalam sholat, tiba-tiba dia melakukan amalan yang serupa, yang kedua kali, yang ketiga kali. Salah, barakallahu fikum. Ketika orang sudah takbir Allahu Akbar dalam takbiratul ihram, walaupun dia belum mengangkat kedua tangan, walaupun dia belum mengangkat kedua tangan, maka sudah dihitung masuk dalam sholat. Karena mengangkat kedua tangan dan meletakkan, itu sifatnya sunnah saja. Jadi misal, barakallahu fikum, seorang tangannya demikian. Sudah tanya. Kurang berapa menit? Satu menit berharga barakallahu fikum. Ketika seorang dia takbir, kemudian tangannya dia letakkan di bawah, Allahu Akbar, dia tangannya seperti ini, sah gak? Sah. Salatnya sah. Kenapa? Karena mengangkat kedua tangan adalah termasuk dari mustahabatus sholat, sunnah-sunnah sholat. Jadi dalam sholat itu ada yang namanya rukun sholat yang tidak boleh tertinggal sama sekali. Atau kembali dari syarat sholat. Yang kedua rukun sholat. Yang ketiga wajib sholat. Ini barakallahu fikum, tiga hal ini kalau tertinggal itu ada rinciannya. Lupa atau sengaja. Kalau dua pertama, kalau rukun sholat lupa, gak sah sholatnya. Kalau wajib sholat lupa, masih sah sholatnya. Tapi kalau wajibatus sholat dikerjakan, fungsinya adalah untuk menyempurnakan sholat tersebut. Menyempurnakan sholat tersebut, semakin lengkap, semakin bagus sholat. Bila ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, tidak sampai pada tahapan membatalkan sholat. Nah, di sini dia ragu-ragu. Allahu Akbar, sudah takbir. Tapi gini-gini lagi, Allahu Akbar. Barakallahu fikum, dia sudah membatalkan sholat. Dan ini hukumnya sesuatu yang dikatakan dengan haram. Membatalkan sholat tanpa sebab. Membatalkan sholat tanpa sebab. Barakallahu fikum. Jadi kita harus berhati-hati. Tayyib, 7/7 yang kita ambil ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil tambahan dari beberapa kesalahan dalam sholat yang sifatnya nampaknya biasa. Namun ternyata sesuatu itu adalah sesuatu yang harus menjadi perhatian. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.